kehidupan untuk mewujudkan damai? Sudah pasti, karena tak ada damai tanpa pengorbanan. Bentuknya bisa saja beraneka ragam, tapi yang pasti dibutuhkan keberanian untuk berkorban. Berkorban bukan karena tak berdaya. Berkorban bukan karena tak bisa membayarnya. Berkorban justru karena mampu. Itu sebab disebut berkorban ketika tak mengambil apa yang bisa diambilnya, mewujudkan apa yang bisa diinginkannya. Demi damai, ia mampu berkorban pikiran. Ia mampu mengorbankan perasaan. Demi damai, ia mengorbankan harga diri supaya tak perlu dipertahankan dan hanya menghasilkan perkelahian. Ia berkorban untuk mewujudkan damai. Sangat indah sekali. Kiranya semua kita memiliki keberanian untuk berkorban, tak terjebak pada cinta diri, tapi terus memikirkan bagaimana hidup bersama dan berbagi, sehingga damai bisa diwujudkan. Tak hanya cita-cita yang ada mengawang, tak pernah tergapai, karena tak ada yang berani berkorban. Berkorban untuk mewujudkan damai sangat diperlukan antara suami dan istri, orang tua dan anak, dua kawan yang bertikai, atau siapa saja. Dibutuhkan pengorbanan untuk berani mengabaikan hak diri yang ada, tapi demi damai, bukan untuk sebuah pembodohan. Selamat berkorban, selamat membangun damai di kehidupan. Anda dikenal sebagai pembawa damai karena berani berkorban. Bersama saya, Bigman Sirait.